Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Ikhwani wa akhawati fillah, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kita telah masuk ke pelajaran yang terakhir dari jilid ketiga, yaitu Ad-Darsus Sabi'ah Asyara, yaitu pelajaran yang ke-17. Dan pelajaran ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Malam ini insyaAllah kita ulang kembali juga dibaca sekaligus memuraja'ah kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari, agar supaya kaedah-kaedah tersebut senantiasa ingat sehingga tidak mudah untuk hilang. Baik, nanti sebagaimana biasanya saya akan tanya kepada para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja dari sisi kaedah, yaitu menjelaskan kedudukan kalimat atau mauqi'il i'rab, jabatan kata dalam kalimat, dan juga mungkin nanti juga saya akan minta yaitu meng-i'rab, yaitu menguraikan jabatan kata. Baik, langsung saja Ustaz Ihsan ya. Fadal Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita buka langsung di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan di 021-823-6543 dalam pelajaran Bahasa Arab jilid ketiga. Silakan dibuka di pelajaran ke-17. Kami berikan kesempatan via telepon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam, ahlan bikum ya Ustaz, barakallahu fiik. Baik, ahlan. Naam. Tafaddali. Naam. Ad-dars as-sabi'a 'ashara. Kaifa asbahtum ya ikhwanu? Asbahna bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa asbahta anta ya ustadu? Bi khairin ahmaduhu wa ashkuruhu. Baik. Nah, baik, apa ma mauqi' i'rab ad-darsu? Ad-darsu khabar ya Ustaz. Khabar, ain al-mubtada? Mahdhuf. Mahdhuf. Ma taqdiruhu? Hada. Baik. Ma mauqi' i'rab adat tartibi huna? Adat tartibi mabni adat tartibi. Mauqi' i'rab, mauqi' i'rab. Adat tartibi. Al-tertibi itu sabi'a asyara, itu ada tertibi sebagai apa di sini? Na'at sir. Sebagai na'at. Taib. Man'utnya marfu atau mansu atau majrur? Marfu ya Ustaz. Marfu. Ini sabi'a asyara ini kenapa fathah? Mabni ala al-fathhi juz'ain. Nah, mabni ala al-fath, mabni ala al-fathhi lil juz'ain. Juz awal as-sabi'a, kemudian asyarahnya yang kedua. Maka itu apa? As-sabiknya maka alif lam. Ma'rifah. Karena ad-darsunya ma'rifah. Ma'rifah. Baik. Coba di Arab sedikit. Ad-darsu. Ad-darsu khabar mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Naam. Baik. As-sabi'a na'tun. As-sam ini tidak bisa dipisah. As-sabi'a asyara merupakan satu kesatuan. Nah, as-sabi'a asyara na'tun. Gimana ya? As-sabi'a asyara na'tun. Jadi ketika mi'rab boleh disebutkan jabatan kata terlebih dahulu, atau disebutkan apa bentuk kata ghana, nanti disebutkan di akhirnya. Nah, kalau kita katakan apa? As-sabi asyara na'tun, bagus. Na'tun. Mabniun. Al-mabniun al-fathi bis-ain. Nah. Terus? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Maka coba setiap isim yang mabni. Oh, mabni. Iya, Ustaz. Iya. Itu i'rabnya mahal. Iya. Jadi fi mahalli raf'a. Kenapa fi mahalli raf'a? Karena mabni. Kenapa fi mahalli raf'a? Kenapa enggak fi mahalli nasab? Karena man'utnya itu marfu. Ma, ya, karena man'utnya wa huwa darsu itu marfu. Maka i'rabnya fi mahalli raf'a. Nah. Jadi as-sabi asyara itu apa? Na'tun. Mabniun. Mabniun ala fathi. Ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in. Iya. Baik. Kemudian kaifa asbahtum ya ikhwanu? Apa kedudukan kaifa di sini? Khabar. Khabar, khabar apa? Khabar mubtada. Mubtada? Mana mubtadanya? Lupa Ustaz. Baik. Asbaha itu apa? Asbaha si. Fi'il apa itu asbaha? Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Masya Allah terputus ya. Iya. Baik. Nah, ini sudah dipelajari ini. Nah. Iya. Nah, ini perlu dimurajaah ini. Baik, mungkin peserta lain ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain dan qadar Allah Fatimah terputus, silakan bisa dihubungi kembali untuk menyelesaikan i'rab ya sampai kalimat yang tadi dibaca di 0218236543. Kita terima kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ana. Betul. Ummu Ana di Cinere ya. Iya, lalu kamu. Masyaallah. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Ana. Ya, paham dikit. Baik, tafadhali ya Ummu Ana. Dari mulai ya? Min awal. Dari pertama, baca dulu. Iqra. Ada sabia asyara. كيف أصبحتم يا إخوانو؟ أصبحنا بخير والحمد لله. وكيف أصبحت أنت يا أستاذي؟ بخير أحمده وأشكره. طيب. Tadi yakfi. Tadi pertanyaan adalah kaifa. Sebagai apa ini? Kaifa asbahtum. Bukan khabar muqaddam ya Ustaz. Khabar apa? Muqaddam. Khabar apa? Khabar muqaddam. Mubtada. Mana mubtada-nya? Asbahtum. Asbahtu kan fi'il. Tadi dulu. Fi'il mana bisa jadi mubtada? Iya, iya. Kaifa asbahtum? Kaif asbaha ini fi'il apa ini? Asbaha fi'il madi. Taif fi'il madi apa namanya ini? Jazm. Fi'il madi apa namanya ini? Maksudnya namanya. Iya. Kenapa fi'il ini berbeda dengan fi'il lain? Oh, asbaha itu tidak sama dengan fi'il, contohnya darastum. Oh, nah, jalastum tidak sama, walaupun fi'il madi. Bahtum yang berakhir dengan sukun Ustaz ya. Enggak, ini nama fi'il apa namanya? Mutaharik. Mutaharik bukan Ustaz. Ini termasuk fi'il apa ini? Saudara apa? Akhawatu. Oh. akhwatu asbaha. Aduh, lupa lagi Ustaz. Oh iya. Apa ya Ustaz ya? Nah ini apa? Min akhawatikana. Oh, min akhawatikana. Iya. Nah harus dimuraja'ah kembali. Kana, amsa, asbaha, dhalla, bata, sara. Kayaknya iya kan? Dapat Ustaz daftar. Hah? Kayaknya belum dapat daftarnya. Masa belum dapat? Kayaknya sudah ini. Karena sudah ada di itu. Karenanya sudah tadi. Ya. Bahwa termasuk karena itu ada asbaha, ada dola, ya. Apa itu belum. Mm-mm. Ya. Cuma cuma tidak dijelaskan secara apa luasnya. Ya. Ya. Jadi asbaha ini termasuk min al af'alin nasikha. Oh. Ya kan? Min al af'alin nasikha termasuk fi'il-fi'il nasikh. Nasikh itu yang membatalkan. Iya. Jadi membatalkan mubtada hukumnya menjadi isimnya. Dan membatalkan khabar mubtada menjadi khabarnya. Iya. Iya. Ini min akhawatikana. Termasuk saudara-saudara kana. Jadi kana itu adalah min al-af'alin nasikha. Termasuk fi'il-fi'il yang nasikha. Nasikh itu kan membatalkan. Iya. Artinya membatalkan hukum mubtada. Iya. Menjadi apa? Menjadi isim kana dan akhwatuha. Khabarnya menjadi. Khabar mubtada menjadi khabarnya. Khabarnya mansub. Nah, isimnya marfu. Iya. Iya kan? Jadi beramal seperti kana ya Ustaz. Iya. Min akhwati kana ta'mal amal kana. Ya aswatu ta'mal amal kana. Iya. Ya. Min akhwati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Hmm. Ini asbaha. Tarfa'ul isma. Iya. Ya. Jadi mana isim asbahanya? Isim asbahtum. Tum, domir, bagus, jayid. Domir mutasil. Domir mutasil. Mana khabarnya? Khabarnya. Hmm. Kaifa. Nah, itulah kaifa itu. Iya. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Wujuban. Wajib didahulukan. Kenapa wajib didahulukan? Karena itu isim istifham. Karena isim istifham termasuk isim yang harus didahulukan. Iya, harus didahulukan. Karena isim istifham. Ya, taib, coba di Arab. Bagaimana cara mengarabnya? Kaifa asbahtum ya ikhwan. Kaifa isim istifham mabniun ala fathi. Iya. Fi mahalli raf'in. Khabar asbaha. Muqaddam. Khabar muqaddam. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Betul. Taib, coba sebutkan amal kana. Amal kana tansibul tarfa'ul isma tansibul khobar. Nah, berarti khobar kana apa marfu atau mansub? Khobar kana itu harus marfu. Hah? Sorry. Maaf, Ustaz. Iya. Harus mansub, Ustaz. Mansub. Wa kana Allahu ghafuran. Iya. Demikian juga asbaha. Khabarnya bagaimana? Harus mansub. Mansub. Contohnya asbaha Muhammadun tabiban. Oh. Iya kan? Asbaha Muhammadun tabiban. Ahmad telah menjadi seorang dokter. Ya. Berarti khabarnya mansub. Nah, kenapa kaifa tadi fi mahalli rafa? Karena dia statusnya sebagai khabar. Kan khabarnya kan mansub. Khobar dari ini bisa dari kalimat bukan dari kana. Dia asbaha kan? Enggak, itu kan khobar asbaha, enggak ada kana di situ. Iya, iya. Khobar asbaha muqaddam fi mahali rafa atau fi mahali nasab atau fi mahali jar? Fi mahali nasbin. Nah, itu dia. Jadi bukan fi mahali rafa ya. Iya, iya. Nah, jadi kaifa ismu istifham mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin khabar asbaha muqaddam. Muqaddam. Iya. Saya ulang Ustaz ya. Oh iya. kaifa. Marfu'un. Sorry. Mansubun. Ismu istifham. Ismu istifham. Iya, sebutkan apa status apa isimnya? Isim apa itu isimnya? Makanya kaifa ismu istifham. Mabniun ala fathi. Iya. Mabniun fi mahalli nasbin. Khabar muqaddam. Khabar asbaha muqaddam. Khabar asbaha muqaddam. Nah, itu dia. Terus asbaha? Iya, ya kasih Ustaz. Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jazakallahu khair pada Ummu Ana di Cinere. Alhamdulillah telah menjawab dengan baik dan terkait dengan asbaha dari akhwati Kana bisa dimurojaahkan kembali pada jilid kedua insyaallah ya. Kedua ya. Naam. Iya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja yang lain. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Naam. Baik, ahlan akhi. Ahlan bik. Naam, kaifa haluk ya Abu Irfan? Bi khairin, alhamdulillah. Baik, iqra. Min awal, min al-awal, min al-awal. Belum selesai. Andalus tabi'a asyara. Iya. Sawfa asbahtum ya ikhwani. Ya ikhwanu atau ya ikhwani? Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Asbahna bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa asbahta anta ya ustazi bi khairin ahmaduhu wa ashkuruhu. Taib, yakfi. Nah, coba selanjutnya i'rabkan kaifa tadi. Kaifa asbahtum? Kaifa ismun istif'am mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Khabar asbaha muqaddam. Khabar asbaha muqaddam. Naam. Asbahtum fi'lu mazin. Ilu mazin mabniun ala sukun. Al-fa'ilu fa'ilu zamirun mutasilun. Kenapa fa'il? Isim asbah sebuah. Nah itu dia. Kalau fa'il kenapa ada khabar khabar asbah muqaddam? Ismun. Nah, jadi asbaha asbah fi'lun nasikh. Min akhawati kana. Iya kan? Asbah fi'lun nasikh. Fi'lun nasikh. Iya, min akhawati kana. Min nasikh min akhwati kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nasikh. Iya. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Iya. Terus tum. Tum ismun asbaha. Iya. Domirun. Domirun mutasilun. Naam. Mabniun. Mabniun mutasilun. Mabniun ala sukun. Sukun. Fi mahali rafin. Fi mahali rafin. Ismun asbaha. Tadi sudah disebutkan isim asbahanya. Jadi kalau sudah disebutkan di awal, tidak perlu disebutkan di akhir. Tapi kalau tidak disebutkan di awal, apa? Maka disebutkan di akhir. Jadi tum ismu asbaha. Dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Mabniun sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Atau tum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu asbaha. Ismu asbaha. Iya. Baik. Selanjutnya ikhwa ikhwanu. Ikhwanu. Ya ikhwanu. Baik. Ini munada ya. Munada ya. Baik, munada. Ini munada ini bentuk apa munada ini? Ini munada ini bentuk apa? Hukumnya apa ikhwanu ini? Ikhwanu hukumnya mabni ala dhammi. Al-dhammi. Li'annahu kenapa? Al-dhammi. karena sebagai munada hukumnya begitu. Apakah semua munada mabni dhamm? Baik, saya akan ambil contoh. Ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Aba Bakrin. Ya, untuk munada yang maksud ya, yang masalah yang tertentu. Apa nak istilahnya? Misalnya, munada mufrad maksud ya. Lupa ya. Jadi munada itu kalau dia nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Nakirah kan itu? Nakirah maksudah. Nah, nakirah maksud nakirah tapi yang dimaksud. Yang dimaksud. Iya. Berarti dia tertentu. Tertentu. Nah, tapi masih apa? Umum. Nah, ya. Ya ikhwanu. Nah, ya. Itu nakirah maksudah. Maka hukumnya apa? Mabni? Mabni ala. Mabni ala apa? Mabni ala. Mabni ala. Ala jam, Ustaz. Apakah semuanya dhamma? Alama. Mabni alama. Mabni atas apa? Bentuk rofanya, Ustaz. Mabni atas bentuk rofanya itu. Yurfa'u bih, itu istilahnya. Mabniun ala ma yurfa'u bih. Dia mabni di atas ala apa yang dia dirafakkan. Ala ma yurfa'u bih. Kalau dirafakkan dia dengan dhamma, mati mabni dhamma. Kalau dirafakkan dengan apa? Alif, berarti mabni ala alif. Artinya apa? Tanda marfu apa dia? Kalau tanda marfunya dhamma, berarti mabni ala dhamma. Kalau tanda marfunya alif, berarti mabni ala alif. Kalau tanda rafaknya apa? Waw, berarti mabni ala waw. Nah, itu maksud apa? Mabniun ala ma yurfa'u bih. Nah, kalau ini tanda rafaknya apa ini? Dalam ini tanda rafaknya dhamma. Dhamma kan? Ikhwanun kan? Ikhwanun. Kan gitu. Tapi kalau sudah masuk nida, ya nida, arfu nida, maka dia mabni, maka tidak ditanwinkan, ya ikhwanu. Jadi ikhwanu munada nakira maksuda. Ikhwanu munada nakira maksuda. Maksuda. Mabniun ala ma yurfa'u. Mabni ala dham, langsung aja mabni ala dham. Mabni ala dham. Ala dham. Kalau kita katakan mabni ala ma yurfa'u, berarti dia umum. Sementara di sini sudah jelas kata itu ikhwan. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang kaidah secara umum, ya begitu. Isim, kalau dia munada menakira maksudah, mabni ala ma yurfa'u bih. Kan gitu. Nah, di sini bukan menjelaskan tentang kaidah, tapi ya, meng-i'rab. Lihat isimnya. Ikhwanu itu adalah apa? Bentuk jamak kan? Jamak apa itu? Jamak taksir. Ya, jamak taksir tanda rafanya apa? Tanda rafanya dhamma. Dhamma. Nah, kalau jadikan munada adalah mabniun ala ma mabni ala dhamma kan? Ala dhamma. Jadi ikhwanu munada nakira maksuda mabniun ala dham fi mahalli fathi fi mahalli nasbin. Nasbin. Iya, karena munada itu hakikatnya hukumnya mansub. Kenapa mansub? Karena hakikatnya dia adalah maf'ul bih. Hakikatnya dia iya. Apa takdir ya ini? Ya ikhwan unadi ikhwana. Kan gitu. Unadi ikhwana. Jadi ya ikhwan. Jadi hakikatnya apa? Unadi ikhwan. Jadi kalau unadi itu kan fi'il kan? Berarti ikhwannya maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Makanya munada ini apa? I'rabnya apa? Hukumnya mansub. Karena dia maf'ul bih hakikatnya. Ya, maka itu apa? Fi mahalin nasab. Jadi ikhwanu nakira munada nakira maksuda mabni ala dham fi mahalli nasbin. Faham ini? Nah, itu kalau munadanya mabni. Tapi kalau munadanya dia tidak mabni, yaitu mu'rab, tentu mansub, tidak perlu kita katakan fi mahalin nasab, karena dia sudah mansub. Mansub kan? Nah, iya mansub. Umpamanya, iya Abdullahi. Ya, ya kan? Ya Aba Bakrin. Jadi abda munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatul dhahri tu fi akhiri karena dia sudah mansub. Nah, karena munadanya mudhaf. Baik. Paham ini? Paham Ustaz. Iya, masyaallah. Terus selanjutnya. Asbahna bi khairin. Asbaha fi'l madhi. Iya. Fi'l madhi. Fi'l madhi. Fi'l madhi. Madniyan min فعل ماض ناسخ فعل ماض ناسخ يا ناسخ من اخواتي كان انا في من اخواتي كان ترفع الاسم ترفع الاسم وتنصب وتنصب الخبر وتنصب الخبر طيب نا نا ضمير متصل مبني مبني على السكون في محلي fi mahali nasbin. Nasbin, kenapa fi mahali nasbin? Fi mahali rafin, Ustaz. Fi mahali rafin. Oh, rafin, ya. Fi mahali rafin. Ismun asbaha. Ismu asbaha. Ismu asbaha. Iya. Yang ditanwinkan ta ismunnya, karena mudhaf ila kata asbaha. Ismu asbaha. Fi mahali nasbin. Iya. Terus, bi khairin. Bi khairin. Alba. Alba harf jar jarin khairin terputus ya iya jadi khairin apa ismun majrurun bil ba wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhiri kemudian apa wa syibhul jumla al jar wal majrur fi mahalli nasbin khabar asbaha iya khabar asbaha nah masyaallah طيب jazakumullah khair wa barakallahu fik pada al-akh Abu Irfan ya dari Bandung barakallahu fik dan mohon maaf terputus kembali tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa kalimat dan jawaban yang cukup baik dan menunjukkan sudah memahami ya sebagian besar kita katakan dari kalimat yang dibaca kita berikan kesempatan berikutnya silakan di 021 823 6543 bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung silakan dibuka di halaman 141 pelajaran ke-17. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, man ma'ana dengan siapa? Dengan Ian di Kalimantan Selatan. Ah, Ian di Kalimantan Selatan. Nah, masyaallah, masyaallah. Naam, tafadhal ya akhil karim. Masyaallah. Naam, tafadhal. Ya, tafadhal. Naam, iqra. Min awal. Ya awal. Nah, min awal. Iqra min awal. Ad-darsu as-sabi'asyara. Tidak terlihat. Kenapa? Tidak terlihat tulisannya. Enggak terlihat. Coba ya. Turunkan lagi. Nah, ya. Nah. Ya, turunkan lagi. Ad-darsu as-sabi'asyara. Ad-darsu as-sabi'asyara. Kaifa asbahtum ya ikhwano? Ya. Asbahna bi khairin. Walhamdulillah. Wa kaifa asbahta anta ya ustazu bi khairin ahmaduhu wa ashkaruhu wa ashkuruhu wa ashkuruhu iya baik kemudian walhamdulillah iya walhamdulillah itu jumlah apa ini alhamdulillah itu jumlah ismiyah tad jumlah ismiyah mubtada'nya mana mubtada'nya walhamdu alhamdu ya iya taib khabarnya khabarnya jumlah jumlah mana sibul jumlah sibul jumlah aljar wal majrur itu lillah betul ya fi mahali raf'in khabar mubtada' ahsanta taib wa kaifa asbahta tentu kaifa asbah ini sama i'rabnya kaifa asbahtum iya mana isim asbaha isim asbaha itu asbahta itu ada damir di situ yang tersimpan damir anta wah damir anta tersimpan mustatir iya mustatir taib ta itu damir apa ta damir bukan itu termasuk daripada tanda damir oh tanda damir iya taknya itu damir berizi mutaksir nah itu dhamir atau bukan? Ta itu. Ta itu cuma menunjukkan aja kalau itu menandakan biasanya di situ ada tersimpan dhamir anta, ta. Dhamir anta. Iya. Oh jadi taib kalau asbahat? Kalau asbahat itu dhamir dhamir mustatir jawazan. Ta itu ta apa? Asbahta. Asbahat. Asbahat itu ta. Iya. Oh asbahat. Itu untuk perempuan itu kayaknya ta. Apa beda asbahat dengan asbahta ta itu? Kalau asbahat itu dhamir mustatir jawazan untuk muannas. Takdiruhu? Takdiruhu hiya. Hiya. Iya. Taib. Kalau asbaha? Kalau asbaha itu takdiruhu huwa. Huwa. Taib. Kalau akal akalta? Kalau alta akalta itu takdiruhu anta. Anta. Bukan ta itu yang fa'il. Iya, fa'ilnya ta. Fa'ilnya. Nah, jadi ta itu namanya ta dhamir muttasil. Ta itu bukan huruf, ta itu dhamir. Iya, dhamir. Iya, bukan dhamir mustatir. Iya, dhamir. Dhamir mustatir pada fi'il madhi, tasrif fi'il madhi hanya dua. Dhamir huwa dan dhamir dia, hiya. Selainnya dhamir muttasil. Dhamir mustatir bariji yang nampak itu kan. Bukan mustatir, tapi muttasil. Oh, mutasil. Iya. Kalau mustatir tersembunyi. Kalau mutasil, dhamir yang bersambung. Iya, bersambung. Iya. Jadi apa? Asbahta, ta itu bukan tanda. Dhamir, ada dhamir tersembunyi. Ta itulah dhamirnya. Namanya dhamir mutasil. Dhamir mutasil. Iya. Nah. Jadi bukan tanda, takdirnya anta, bukan ya? Jadi ta itulah dhamir muttasil. Paham ini? Iya Pak, naam ta. Iya. Jadi saya ulang kembali, kalau fi'il madhi tasribnya yang 14 itu, contohnya darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, darasna, darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastuna, darastu, darasna, yang dhamir mustatir tersembunyi hanya ada dua. Huwa dan hiya. Darasa dengan darasat. Selainnya dhamir baris muttasil, dhamir yang nyata dan bersambung. Nah, termasuk tadi darasta. Mana dhamir ta? Itulah dhamirnya, dhamir muttasil. Nah, paham ini? Demikian juga asbahta. Ta itulah dhamir muttasil. Mabla fatah fi mahalli raf'in ismu asbaha. Iya. Paham? Mana khabarnya kaifa itu khabar muqaddam tadi isim isbah. Iya. Nah, kemudian anta sebagai apa di situ? Anta sebagai mubtada. Terputus ya. Insyaallah. Iya. Terputus kembali. Ian, akh Ian di Kalimantan barakallahu fik. Baik, bagaimana? Ya, coba kita belum ya, nah. Para ini pemirsa dan para pendengar. Coba nanti kita tanya apa kita berikan anta di sini. Enam, baik. Nah. Kita berikan kesempatan kembali dan sebelumnya jazakallahu khairan ya di Kalimantan barakallahu fik. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Ahlan. Di Pontianak atau di Jakarta? Baik, terima kasih. Masyaallah. Baik. Naam, tafadhali ya Ummu Fikri, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Wa kaifa asbahta anta ya ustadhi? Iqra'i. Wa kaifa asbahta anta ya ustadhu? Bi khairin. Naam. Ahmaduhu wa ashkuruhu. Baik. Iya, yang ditanya tadi ya belum selesai ada antanya. Sebagai apa di sini? Takkit. Nah, taukit. Nah, betul. Taukit. Itu bahasa taukit lafzi. pengulangan lafaz. Mana lafaznya? Lafaz ta. Kena. Tapi kalau ketika diulang lafaz ta, tentu kembali kepada dhamir mustat, dhamir munfasil, enggak bisa asbah ta ta. Ya. Maka diubah menjadi apa? Dhamir munfasil. Ya. Ini namanya taukid lafzi, pengulangan lafaz. Lafaz apa? Dhamir isim. Ya. Jadi ada nanti ada namanya taukid. Taukid ada dua macam, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Taukid lafzi ada pengurangan lafaz. Ya. Apa lafaz itu? Yang pertama huruf. Apa huruf? Huruf apa? Bukan semuanya. Hanya huruf jawab, harful jawab. Naam, la. Naam, la, ajal, bala. Nah. Kalau diulang, naam, naam, naam kedua itu taukid. Sahih awla la. Sahih awla, benar atau tidak? La, ditambah lagi taukidnya. Sahihun awla la. Jadi la, la, la kedua itu taukid. Lafzi namanya. Kalau nah, ucapan untuk taukid ini, taukid apa takkid? Taukid. Taukid. Taukid. Taukid lafzi. Menguatkan. Yang apa? Yang kedua apa? Pengulangan apa? Isim. Isim. Ini masih taukid lafzi. Jadi ada isim yang isim diulang-ulang dua kali. Berarti kedua kalinya adalah taukid. Umpamanya apa? Muhammadun Muhammadun marid. Berarti Muhammad yang kedua taukid. Itu isim. Jadi kalau huruf tidak semua huruf, hanya huruf jawab yang diulang jadi taukid. Kemudian isim. Yang ketiga adalah fi'il. Ja'a ja'a akhuka. Berarti ja'a yang kedua taukid. Namanya taukid lafzi. Yang ketiga adalah pengulangan kalimat atau jumlah. Baik jumlah ismiah atau jumlah ismiah. Ja'a akhuka, ja'a akhuka. Ja'a akhuka yang kedua adalah jumlah fi'liyah, adalah taukid lafzi. Pengulangan lafaz. Atau jumlah ismiah. Ha, akhuka maridun, akhuka maridun. Demikian juga syibul jumlah, jar majrur dan dharaf. Al-auladu fil mal'ab, fil mal'ab. Jadi fil mal'ab yang kedua adalah taukid. Nah, itu adalah kata taukid lafzi. Kalau taukid maknawi ada taukid dengan lafaz tertentu, yaitu ainun, nafsun, ainun, anfus, wa ayun. Kemudian apa? Kullu, jami. Nah, kemudian apa? Kila, wa kilta. Ini sudah dipelajari di jilid kedua, kalau tidak salah sana ya. Kila wa kilta. Nah, itu taukid maknawi. Nah, di sini taukid lafzi. Pengulangan lafaz. Mana lafaznya? Dhamir ta, asbah ta. Cuma ketika diulang, itu tidak bisa dengan dhamir mutasil. Asbah ta ta. Tidak bisa. Maka harus diubah menjadi dhamir munfasil. Asbah ta anta. Sama dengan ijlis anta. Itu tikr lafzi. Mana anta yang pertama? Dhamir musatir. Takdiruhu anta. Lalu anta disebutkan dalam kalimat setelahnya. Berarti anta yang kedua adalah taukid. Namanya taukid lafzi. Baik. Terus ya ustadu. Nah ini ustadu ini bentuk apa ini? Nakirah maksudah. Nah nakirah maksudah. Beda yang di atas tadi apa? Ya ikhwanu. Ada perbedaannya? Sama Ustaz. Sama, artinya sama-sama hukumnya nakirah maksudah. Cuma bedanya benda bentuk. Ya. Kalau ikhwan jama, kalau ustadu, ya. Mufrad. Mufrad. Iya. Kedua-duanya mabni ala dham. Ya. Karena jama taksir marfu' bidhamma, demikian isi mufrad marfu' bidhamma. Baik, kemudian coba i'rabkan bi khairin. Bi khairin. Iya. Bi khairin khabaru asbah al-ba'u al-ba'u kan al-ba'u harfu jarrin mabni ala al-kasri. Terus khairin ismul majrur wa alamat majrur bil ba' majrur bil ba'. Naam. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Naam. Terus wasibhul jumlah harful jar wa al jar wal majrur wasibhul jumlati Al-jaru wal-majrur khabaru fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khabaru asbaha. Khabar asbaha. Mana asbaha sini? Asbaha yang wa kaifa asbahta anta ya ustazu. Jadi khabarnya mana? Khabar asbaha. Asbah di atas. Bi khairin. Iya, bi khairin itu khabar untuk kata asbah tadi atas. Naam. Kaifanya jadi apa? Kaifanya di sini menjadi khabar khabar muqaddam asbah. Khabar muqaddam. Kalau gitu berarti sudah ada khabarnya. Kenapa bi khair jadi khabar lagi? Sudah ada khabarnya. Kenapa bi khair jadi khabar lagi? Jadi khabar dari jumlah yang mahdzuf yang sudah ma'ruf itu dari jawab dari iya. Tiba-tiba berarti ada yang dibuang. Mahzuf. Ada yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia maklum. Kaifa asbahta anta ya ustadu? Jawabnya apa? Bisa jawabnya apa? Asbahtu bi khairin. Kalau takdirnya dibikin asbahtu bi khairin, berarti bi khairin apa? Khabar asbaha al-mahzuf. Tapi kalau jawabnya apa? Ana bi khairin, berarti apa? Khabar lil mubtada mahzuf. Iya. Paham ini? Halo. Insyaallah Ustaz. Iya. Jadi umumnya ketika kaifa asbahta? Ya. Bisa jawabnya apa? Asbahtu bi khairin. Atau enggak disebut kata asbahtunya. Langsung bi khairin. Berarti khabar asbaha atau mubtada'nya yang dibuang, ada mubtada' dibuang. Kaifa asbahta? Ana bi khairin. Iya. Jadi boleh bi khairin apa apa? Khabar mubtada mahdzuf. Iya. Atau khabar asbaha mahdzuf. Atau khabar ahmaduhu wa ashkuruhu. Iya. Baik, lanjutkan iqra. Ahmaduhu wa ashkuruhu atfi'il anwar bi idrisa ya idrisu fala hajata ilaiha al-ana. Naam. Taib. Taib, taib. Atfi. Ini jumlah apa ini? Jumlatul fi'liyah. Fi'liyah. Mana fa'ilnya? Domirun mustatirun takdiruhu anta. Anta. Berarti ayu fi'il atfi. Fi'lun. Fi'lun. Fi'lul amr. Fi'l amr. Ma waznu. Apa wazan? Af'ala yuf'ilu. Betul. Af'il berarti atfi. Betul. Sahih. Taib. Al-anwara jadi apa? Anwara menjadi maf'ulun. Maf'ul bi. Taib. Ya Idrisu. Idrisu ni. Idrisu. Bentuk apa munada ini? Munada alam. Alam mufrad. Alam mufrad. Ya. Sahih. Alam mufrad. Berarti mabni ala dham idrisu. Mabni ala dham. Iya kan? Naam. Mabni ala dham. Terus hajata ini sebagai apa? Hajata menjadi isim la. Ayla hada. La apa ini? La nafiyah lil jins. Jadi la nafiyah lil jinsi. Betul. La nafiyah lil jinsi. Betul apa? Ini apa? Butuh apa? Isim dan khabar. Khabar. Ya. Karena dia sama seperti amal inna. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Khabar. Baik. Apa hukum la ini? Apa isimnya isimnya mansub sah? Nah. Tansibul. Nah, di sini hajata ini. Coba di Arab hajata ini. Hajata ismullah ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kalau dia mansub berarti fala hajatan dong. Ini fala hajata atau fala hajatan? Hajata. Fala hajata sah? Iya. Hajata. Coba di Arab kalau gitu hajata. Hajata ismullah. Ismullah mansubun. Wa alamatu nasbihi. Kalau dia mansub kenapa enggak bertanwin? Nah, situ ya. Iya. Jadi kalau kalau dia mabni, kalau mabni dia tidak bertanwin umumnya ya. Nah, maka itu di sini dia mabni, maka enggak bertanwin. Jadi hajata itu ismula mabniun al fathi fi mahalli nasbin. Nah, kenapa dia rafi mahalli nasab? Karena dia mabni. Nah, kenapa dia mabni? Mahal, kenapa irab mahal? Karena dia mabni. Kenapa dia apa? Nasbin, karena isim la itu mansub. Itu perlu diingat, ismu la itu mansub. Lana fil jinsi isim mansub. Kenapa mansub? Karena dia beramal seperti amal inna. Inna. Iya. Nah, cuma isim la ini harus bentuk nakirah. Kemudian dia mabni. Maka irab mabil fathah fi mahalli nasbin. Sama seperti la ilaha illallah, ilaha itu ismula. Mabni al-fathah juga fi mahalli nasab. Faham ini? Fala hajata. Tapi mana khabarnya? Khabar la, nafi al-jinsi. Ilaiha. Ilaiha, bentuk apa itu? Sibuhul jumlah jar majrur fi mahalli raf'in khabar la طيب la nafi al jinsi طيب al'an coba irab al'an ini al'ana zarful zaman terus mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik, idzan al-ana ini mu'rab. Baik, idzan al-ana ini mu'rab. Mabni, Ustaz. Nah, terus kenapa ada mansubnya? Berarti istilah mansub itu adalah isim yang mu'rab. Zarful zaman. Iya. Mabniun alal fathi. Fi mahalli nasbin. Iya. Zarful zaman. Khalas, karena sudah di apa disebutkan zarf zaman, enggak perlu disebut zarf zaman lagi. Iya. Jadi apa? Jadi al-ana ini itu mabni. Kenapa mabni? Walaupun ada alif lam, itu dia mabni. Nah, dia tidak akan pernah dibaca al-anu atau al-ani. Selamanya al-ana. Maka dikatakan mabni. Jadi mabni al-ana zarf zaman. Mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Iya. Zarfu. Iya, al-an zarfu zaman, so. Kalau sudah zarfu zaman, tidak perlu disebut lagi. Jadi, al-an zarfu zaman mabni al-fathi fi mahalli nasbin. Baik, ahsan, barakallahu fik. Wafik barakallahu, jazakumullah khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, kita apresiasi sudah cukup banyak memahami terkait dengan i'rab dan juga kalimat-kalimat dalam nas ini. Kami berikan kesempatan yang lain, silakan bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV, Radio Roja dan pemirsa Roja TV di 021-823-6543. Masih dalam nas pelajaran ke-17 ya. Baik, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Dari Nur di Bekasi. Baik, Ibu Nur, mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume suara TV atau radionya dari feedback. Baik, coba monitor via telepon. Silakan. Silakan. Naam, tafadhali, ma'ak al-kitab, ada kitabnya? Naam, ya Ustaz. Taib, ikra. Atini A'tini warafatal ghiabi ya Ya'qubu. Taib. A'tini. Pertanyaannya ai fi'il hadha? Fi'il amri. Fi'il amr. Taib. Ayy nun hadhihi? Nun apa itu? Apa Ustaz? Ayu nunin. Oh, nun apa itu? Nun. Nun wiqayah. Nun wiqayah. Kenapa masuk nun wiqayah di sini? Sebabnya apa? Mutasilun biya ilmu takalim. Ya. Sahih. Lidukhul ya mutakallim. Taib. A'rib. A'ribi. A'ti fi'il amri fi'lu amrin nam fi'lu amrin mabniun ala sukun mabniun ala sukun di mana sukunnya apa ya Ustaz? Taib, saya tidak akan jawab dulu nih. Taib, sekarang coba i'rabkan ya-nya itu. Bagaimana ya-nya? Al-ya'u al-ya'u maf'ulun bihi mansubun. Laisa Ustaz. Taib. Aliyau domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ayu ya hadi. Ya ul mutakallim. Nah, idzan aliyau ya ul mutakallim. Hakadha ya rab. Aliyau ya ul mutakallim domirun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin مفعول به جيد طيب ورقه ورقه فاعل من اعطي من فاعل اعطي اعطي فاعل ضمير فاعل ضمير مستتر تقديره تقديره تقديره انت طيب ورقه ورقه مفعول به سنين من فوق الاولnya maf'ul awal ya mutakallim. Ya mutakallim sahih. Jadi ya mutakallim itu maf'ul awal, objek pertama. Jadi waraqata maf'ul tsani. Terus mansub. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Jayid. Terus al-ghiyab mudhafun ilaihi. Majrurun. Wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Jayid. Naam, ahsan. Ya Ya'qubu. Ya harfun nida. Ya Ya'qub mabniun. Ya harfun nida mabniun ala sukun. Ala sukun. Iya. Ya'qubu. Ya'qubu. Munada. Mabni. Naam. Mabniun ala dhommi fi mahalli nasbin. Naam. Fi mahalli nasbin. Jayid, ahsan. Taib. Selanjutnya ya Ya'qubu. Ya'qubu ha hiya dhi. Ha hiya dhi. Ha hiya dhi. Iya. Ha. Apa maksud itu? Hadhihi. Mana hadhihinya? Ya. Enggak tahu Ustaz. Enggak tahu. Zi itulah hadhihi. Iya. Paham ini? Oh ya, ya. Iya. Ha hiya zi. Karena ada dhamir yang masuk ya, maka ha litambinya hadinya, ha-nya itu ditaruh di awal. Lalu masuk dhamir. Iya. Baru isim isyaranya. Isim isyara sebetulnya bukan ha. Isim isyara itu ada zi. Itu isim isyaranya. Zi. Oh, iya. Pakai iya. Nah, pakai iya. Kenapa? Itu mu'annas. Mu'annas pakai iya dia. Oh, jadi iya. Karena mu'annas jadi pakai iya? Oh, iya, pakai iya itu mu'annas. Oh. Kalau dia apa? Za, itu bukan mu'annas, itu mudzakkar. Pakai alif. Za, itu mudzakkar. Oh, iya. Iya. Iya. Jadi, asalnya apa? Asalnya apa? Ha, kutuban hadhihi. Kan gitu. Atau hadhi. Jadi, za isyara itu ada za, ada zi. Kemudian ada hadhihi pakai iya dhamir zihi. Nah, itu sama. Itu isyara juga namanya. Nah, ketika dia masuk dhamir hiya, maka letakkan hanya di awal. Ha, hiya, zi. Ha, itu litanbih. Asalnya hadhihi. Yeah. Oh, jadi ketika masuk domir. Domir. Iya. Maka hanya ditaruh di awal. Di awal. Nah. Jadi terpisah ya. Terpisah. Ya. Ha hiya di. Ati ha hiya di maknanya? Hadhihi. Ha, inilah dia. Kan. Oh, ya. Yeah. Ha huwa. Nah. Za. Umpamanya kalau lelaki, ha huwa. Ha huwa. Tabakh. Ha huwa tabakh, inilah yang tukang masak. Ha huwa al-ba'i, inilah yang tukang masak. Nah, ini dia yang penjual. Nah, ini dia penjual. Ha huwa ba'i, ha huwa al-ba'i, ini yang penjualnya. Nah, jadi bisa juga pakai isim syara. Ha, ha huwa dhi, ha huwa dha, ha hiya dhi. Oh, jadi bisa dihilangkan zi atau za-nya ya, Sat? Ya, kalau laki-laki, kalau muzakar, za. Oh. Iya, pakai alif. Kalau wa'i mu'annas, zi. Itu mu'annas. Ini, yang ini kan sudah lalu ini. Sudah berlewat. Sudah lalu beberapa pelajaran ke belakang ya. Coba nanti di murajaah kembali. Ya, Sat. Iya. Lupa. Ahsan, barakallahu fiik. Ya. Syukran. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Akhti Nur di Bekasi. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita telah tuntaskan sebagian dari nas. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang mau bertanya terkait dengan kaidah bahasa Arab, Anda bisa sampaikan juga secara langsung atau melalui pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kami angkat via telepon kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa di mana? Ummu Ulati Banyuwangi. Dengan siapa, Pak? Ummu Ula. Oh ya, baik, silakan di Banyuwangi. Mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback supaya lebih jelas suaranya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Naam, hadhi umm. Ay na'am. Baik, tafadhali ya umm. Iqra'i, bisa baca? Ilam Ya'qub. Ta Ya'qub, naam, min Ya'qub. Min Ya'qub. Naam, ha hiya dhi. Ha hiya dhi. Lam yahdur Utsmanul yauma. Fa innahu musabun fi halin syadid. Naam. Syafahu Allah. Jayyid. Naam. Ahsan. Lam yahdur Utsmanu. Saya tanya di sini kata Utsman. Ini ayu isim hadha. Isim apa ni? طيب أحسن ممنوع من الصرف اسم الذي لا ينصرف طيب ما علته ما علته apa kedua ilatnya sehingga enggak boleh bertanwin tambahan alif nun زيادة ألف والنون جيد هذا أولا وثانيا علم بطل علم اسم علم علمية اسم علم جيد ممتاز جدي عثمان adalah termasuk اسم الذين صريف illatahu, kedua ilatnya adalah alamiah isim alam kerana nama orang, wasani madza ziyadah alifun nun. Taib. A'rib. Jaid. A'rib hadza lam yahdur. Lam. Lam yahdur. Lam harfu. Harfu naf'in. Naf'in wa naf'in wa jazmin. Na wa jazmin. Lam harfu naf'in wa jazmin. Mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Naam. Sahih. Taib, yahdur? Yahdur fi'lan mudari'un. Fi'lan mudari'un majzumun bila. Thumma? Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Taib. Fa'ilnya? As-Osmanu fa'ilun. Jayir, mumtaz, naam. Fa'ilun marfu'un. Marfu'un, naam. Wa alamatu raf'i dhammah. Li'annahu mamnu' min ath-sharf. Taib, mamnu' min ath-sharf. Mabni 'ala ad-dhammah, ha? Atau marfu'? Tadi apa? Marfu' atau mabni? Marfu. Marfu. Jayid. Bukan mabni ya. Wa alamatu raf'i dhammah. Dhammah. Taib. Al-yawma? Al-yawma zarfu zaman. Zarfu zaman. Taib. Jayid. Mansubun wa ala? Mansubun wa alamatu nasbihi. Fathah zarfu akhiri. Naam. Jayid. Fa innahu musabun bi ishalin shadidin. Ma muqira musabun di sini sebagai apa ni? Khabar inna. Khabar inna. Betul. Ma aina ismuha? Ismuha dhamirun muttasil. Alha ya, alha dhamir muttasil. Jayid. Naam. Jayid. Ya alha. Alha. Taib. Naam, naam. Kemudian shadidin sebagai apa? Na'tul man'ud. Na'at. Jayid. Na'tun. Taib. Syafahullahu. Hada. Hada jumlah mu'taridah atau kata sisipan. Ini untuk doa ya. Taib. Syafahullahu. Na'am. Taib. Cuba. Cuba i'rab syafahullah. Bagaimana cara mi'rab syafahullah? Syafah fi'lun madin. Na'am. Fi'l madin liddu'a. Mabniun alal. Perlu ditambah lagi ya, perlu ditambah. Fi'lun madin liddu'a. Untuk doa. Iya. Fi'l madin liddu'a. Iya. Mabniun alal ala fathatin muqaddaratin. Muqaddaratin ala alif. Alif. Jayid. Sahih. Terus alha dhamirun muttasilun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih maf'ul bih muqaddam maf'ul bih iya kan maf'ul bih muqaddam sah iya betul yaitu taqdim maf'ul al fa'il limadha mar Allahu Tamir. Naam, istamir. Allahu sebagai apa? Allahu fa'il. Naam. Fa'il. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafi'i dhammah rafi'i akhirih. Taib. Pertanyaannya takdim dhamir ini wajib atau ghair wajib? Syafahullah. Hu ini wajib atau ghair wajib? Dulu kan wajib. Kenapa wajib? Karena karena maf'ul bih berupa dhamir. Dhamir. Ay dhamir. Dhamir muttasil ya. Terus selaginya apa lagi? Jawab lagi. Sedangkan jadi kalau maf'ul bihnya dhamir muttasil, ha? kemudian fa'ilnya isim zahir, maka wajib mendulukan maf'ul bihnya. Jadi jawabnya apa? Iya, kalau maf'ulnya dhamir muttasil sedangkan fa'ilnya isim zahir, maka wajib mendulukan maf'ul bihnya. Ya, tapi kalau fa'ilnya bukan apa? Dhamir kalau fa'ilnya bukan isim zahir, maka tidak wajib mendulukan maf'ul. Maka tidak wajib didahulukan. Iya. Contohnya apa? Sa'attuhu. Mana maf'ulnya? Ha kan? Betul? Sa'attuhu. Iya, sa'attuhu. Hanya dhamir, fa'ilnya dhamir. Nah, maka dhamir ha enggak bisa dulukan, enggak bisa sa'adahu ana. Sa'adahu ana. Paham? Iya. Enggak bisa dulukan dhamir sa'adahu ana, lalu ananya sebagai fa'il. Enggak bisa. Kenapa? Karena dhamirnya dhamir muttasil. Iya. Fa'ilnya dhamir muttasil. Maksudnya sa'attuhu. Sedangkan sini fa'ilnya isim zahir. Masyaallah. Jayid. Ahsan. Tadi ada pertanyaan belum dijawab tadi. At fi'il. Apa? Afwan. A'tini. A'tini. A'ti. Coba i'rab a'ti. A'tini. Iya. A'ti aja. A'tini. Iya. A'ti aja. Coba di'rab kata a'ti. Fi'il amrin. Mabniyun ala sukun. Mabni ala hasil akhir. Hasil apa? Huruf apa dibuang? Hasil harfil ya. Harfi illah ya. Nah betul. Jadi a'ti ini adalah a'ta yu'ti. Jadi ada ya di situ. Ada ya di sini. Ini perlu diulang-ulang kembali. Ini banyak yang kelupaan. Iya. Ya. Jadi ini timbang af'ala a'ta. Ini hamzah apa? Hamzah qata. Ini ada alif ini. A'ta. Iya, qata. Ya, mudhari'nya apa? Yu'ti. Yu'ti. Iya. Ini ada ya. Ya, enggak bisa diharakatkan ianya. Siqal asalnya yu'tiyu. Ya. Bagaimana bikin fi'il amar dari fi'il mudhari? Buang huruf mudhara'nya. Iya, tentu tulisan ainnya ain di awal itu pakai kepala gini. Iya. Nah. Terus di akhirnya huruf illat sa dibuang huruf illat sebagai tanda mabni karena dia mu'tal akhir. Nah. Iya. Bisa dibaca? Enggak bisa baca. Kembalikan apa? Hamzah kotaknya. Ini dia. Jadi a ti. Berarti apa ini? Fi'lu amrin mabniun ala hafi harfil illah wa huwal ya. Harfil illah. Iya, wa huwal ya. Nah, itu dia. Wa nun nun wiqayah. Baik, ahsan barakallahu fik. Masyaallah. Cukup lumayan menguasai grammar ya. Bagus. Jazakallah khair, barakallahu fik. Baik, alhamdulillah. Ya, penelpon kita dari Banyuwangi. Ya, jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Ya, silakan untuk pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin berusaha dan belum bisa masuk ya untuk interaksi bersama kami dalam pembahasan ini, kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman. Oh, Abdurrahman. Oh, kembali ini. Baik. Silakan, Om. Ummu Abdurrahman ya. Iya. Baik. Coba baca dalam kurung ba'da tasjil asma'il ghaibina. Ya. Baik, selanjutnya karena ini kalimat muqtaridah juga sisipan ini. Ya. Kemudian coba baca selanjutnya a'tihal. A'tihal itu. Iya, iya. A'tihal Mawaqibat fa'innahu yuridu hal'ana li amrin mah. Taib. Karena waktu juga apa sangat terbatas ya. Saya tanya aja untuk muka Arabnya. Saya tidak minta untuk di Arab ya. Apa kedudukan ha di sini? Yuriduha. Bukan a'tihal muraqibah. A'tihal muraqibah. Ha di situ. Sebagai maf'ul al-awwal. Tapi maf'ul tsaniyah? Al-muraqibah. Al-muraqibah. Yakin itu? Yang kemana? Ha ini kembali ke mana? Ha ini kembali pada waraqatul ghiyab. Waraqatul ghiyab itu adalah absensi, absen. Jadi ha ini bukan maf'ul awal, itu maf'ul tsani. Maf'ul awal ni muraqib. Asal susunannya apa? Asal susunannya a'til muraqiba waraqatal ghiyab. Iya kan? Iya. Itu asal susunannya. A'til muraqiba kasih para pengawas pada kepada pengawas ya. A'til muraqiba. Apa? Waraqatal ghiyab absen. Waraqatul ghiyab. Ini maf'ul awal. Ini orang yang sesuatu diberikan ini maf'ul tsani. Sama saya katakan apa? Kita katakan apa? A'ti. A'til walada apa? An-nukuda. Kasih anak itu uang. Nah. Ini susunannya. Jadi maf'ul pertamanya walad. Maf'ul keduanya apa? Nukud. Tapi tatkala apa? Maf'ul awal ini dijadikan dhamir muttasil. Muttasil. Sementara maf'ul tsaninya isim dhahir, mau tidak mau dia harus dulukan. Nah. Ini apa dhamir nukud ini? Dhamir nukud apa? Hiya ha kan? Nah, berarti a'tiha. Nah itu dia. A'tiha. Ha ini apa? An-nukud. Karena sudah ya, bahwanya disebutkan di awal kata an-nukud sebenarnya. Sama seperti waraqatul ghiyab sudah disebutkan sebelumnya. Nah, maka diganti dengan dhamir. Nah, kalau sudah sebagai dhamir, berarti apa? Maf'ul tsaninya dirukan. Ini dirukan maf'ul tsaninya. Kenapa dirukan maf'ul tsaninya? Karena dia maf'ulnya isim dhamir muttasil, kemudian maf'ul awalnya isim dhahir. Ya. Sama seperti fa'il tadi. Manakala fa'ilnya isim dhahir, maf'ulnya isim dhamir, maka dhamir didahulukan. Baru fa'il. Nah, demikian juga ini, tatkala maf'ul tsaninya bentuk dhamir, sedangkan maf'ul awalnya isim dhahir, maka maf'ul tsaninya dulukan. Jadi a'tihal walada, berarti a'tiha. Sama seperti a'til muraqib al-waraqa, ini maf'ul awal, ini maf'ul tsani. Jadi kalau a'tiha al-muraqiba, nah ini tadi ha ini ganti dengan dhamir apa? Jadi apa? A'tihal muraqiba. Ya, itu dia. Nah, ha ini kembali pada waraqatul ghiyab. A'tihal muraqiba. Berarti ha ini apa? Maf'ul tsani. Jadi Arabnya a'tiha ha ini dhamirun muttasil mabinal sukun fi mahalli nasbin maf'ul tsani muqaddam. Maf'ul tsani. Al-muraqiba maf'ul awal mansub ala tanwinah terakhir. Nah ini perlu diketahui seperti ini. Wallahu a'lam. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Jazakallah khairan ya. Iya. Jazakallah khairan. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Abdul Rahman di Padang dan merupakan peserta atau pendengar dan pemirsa Raja TV yang terakhir di kesempatan malam ini untuk berinteraksi dan juga membaca nas yang terdapat di pelajaran ke-17. Ada mungkin beberapa catatan dari apa yang tadi disampaikan oleh pendengar. Oh ya, jadi masih apa banyak yang lupa ya pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya itulah kaedah ya. Kaedah ini memang betul-betul harus diulang-ulang ya. Sebab kalau tidak diulang-ulang maka akan cepat lupa. Ya tadi padahal sudah dibahas masalah kana akhwat, ya kan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan dengan pengulangan ini, insya Allah akan membuka kembali apa kaedah yang sudah kita pelajari. Baik, demikian saja. Jazakumullah khairan jazak atas perhatian antum semuanya. Dan kita akhiri kajian kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.